Alhamdulillah, syaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana? هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض غير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون قال الإمام سعد رحمه الله لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس فتقى الله سبحانه وتعالى menyebutkan kaidah secara umum pada keadaan-keadaan manusia. Inna isabatur rahmah, ketika seorang mendapatkan rahmat dari Allah setelah ditimpakan musibah mara bahaya, wal yasr ba'dal yusr ba'dal usr, diberikannya kemudahan setelah kesusahan. Maka Allah sebutkan keadaan yang seperti itu, keadaan-keadaan kesusahan ketika di lautan, ketika seorang mendapatkan ujian, cobaan yang sangat mengerikan di lautan. Wal khauf min awaqibih, dan mereka takut, yakni manusia pada takut dari akibat musibah-musibah tersebut. Faqala, maka Allah berfirman, huwallazi sayyirukum fil bahri wal bahr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kalian, menjalankan kalian. Bima yassara lakum min al-asbabil masira. Lakum fiha. Di sini masira, di bawahnya muyassara. Ada dua kalimat yang berbeda. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan kalian dengan sebab-sebab yang mudah untuk kalian berjalan di atas lautan, mengarungi lautan. Wa hadakum ilaiha, dan Allah berikan hidayah kalian kepadanya. Hatta idza kuntum fil fulk, sampai ketika kalian berada di atas kapal, ya, kapal laut yang besar. Wa jaraina bihim birihin thayyibah, dan kami perjalankan mereka dengan angin yang baik, yang bagus. Dijalankan, ya, dimudahkan perjalanannya, mencocoki apa yang mereka mau tanpa ada kepayahan, kesusahan, ya, dan yang semisalnya. Wa farihu biha, mereka pun bangga, tumaknina. Nah, dengan perjalanan tersebut, wa bainama hum kadzalika, ketika mereka bangga dengan perjalanan mereka, sombong. Ja'at hum rihun 'asif, datanglah angin yang mengguncang mereka. Syadidatul hubub, badai yang sangat kuat menggoncang dan menarik mereka. Waja'ahumul mauj min kulli makan, ditambah lagi datang kepada mereka ombak yang mengguncang mereka dari segala sisinya. Waja'ahumul mauj min kulli makan, dari segala sisi. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka menyangka bahwa mereka sudah dikepung oleh badai tersebut dan mereka akan binasa, mereka akan mati, mereka akan hancur. Maka fangkata'a hinaizin ta'alukum bil makhlukin, ketika itu pula manusia-manusia yang ada di kapal laut itu, mereka seluruhnya tidak lagi bersandarkan, bergantung, memohon kepada makhluk. Wa arahu anna la yunjihu min adhi syiddah illallah wahdah, dan mereka mengetahui tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari mara bahaya ini melainkan hanyalah Allah Azza wa Jal saja semata-mata. Fada'auhu mukhlisina lahuddin wa wa'adu min anfusim ala wajhil ilzam, dan mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali hanyalah Allah, sehingga mereka berdoa mengikhlaskan dirinya hanya kepada Allah saja dengan mengilzamkan diri mereka minta hanya kepada Allah saja, seraya mereka mengatakan lain anjaitana min hadhi, kalaulah seandainya engkau ya Allah selamatkan kami dari musibah ini, dari malapetaka ini, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami ini pasti akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada engkau ya Allah. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ard bighairi alhaq, maka tatkala Allah selamatkan mereka, tiba-tiba mereka malah berbuat kuhur, kembali lagi kepada perbuatan mereka, melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan hak. Aina sutil ka syidda wa dalika du'a, mereka lupa dari mara bahaya tersebut, dan mereka lupa dari doa yang mereka panjatkan itu. Wa ma'alzamu anfusahum, dari apa yang mereka ilzamkan kepada diri mereka sendiri. Asyraku billah, maka mereka pun melakukan kesyirikan pada Allah, menduakan Allah. Menyatarahu bi anna la yunjihum min syaitan, padahal mereka tahu ketika genting, ketika susah di lautan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah. Wa la yadfa anhum al-madayiq, fahal akhlasu lillahi al-ibadah fil raha, tidak ada yang bisa memberikan kelapangan ketika sempit hanya kecuali hanyalah Allah. Lalu kenapa mereka tidak mau mengikhlaskan ibadah kepada Allah di masa lapang? Ya, sudah selamat, sudah selamat, sudah sehat, sudah selamat, sudah ini, sudah itu, sudah. Nah, malah mereka berpaling kuhur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama akhlasu fi syiddah. Kenapa mereka tidak mau mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika lapang? Sebagaimana mereka pun mengikhlaskan ibadah ketika susah. Karena di lautan ada badai, takut. Mengikhlaskan ibadah, permintaan, doa dan ibadah hanya kepada Allah. Tetapi ketika selamat, lapang, ketika kaya raya, ketika sehat, ketika tidak ada ujian dan cobaan, malah kufur kepada Allah, kufur nikmat, kufur kepada Allah. Maka sikap melampaui batas ini kembali, nah balanya kepada diri mereka sendiri. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama baghyukum ala anfusikum, sesungguhnya nam bagi lampaui batas perbuatan yang zalim yang kalian lakukan akan balik lagi kepada kalian, kembali lagi kepada kalian. Mata'al hayati dunia, karena kalian hanya mengejar kesenangan dunia saja. Ayyakayan ma tu'amilu nabi bagikum wa syurudikum alil ikhlasillah antanalu syai'an min hitamid dunya wajahya nazar al-yasir alladhi sayanqadhi sari'an wa yamdhi jami'an thumma tantaqilun anhu birragam. Tujuan cita-cita kalian dengan perbuatan yang melampaui batas ini, kalian berpaling dari keikhlasan, hanyalah kehidupan dunia. Tujuan kalian itu hanya dunia, dunia dan dunia, waliyazubillah. Naam antanalu syai'an min hitamid dunya, kalian yang kalian inginkan hanyalah naam mendapatkan kesenangan dunia. Wajahuha, dan pangkat dunia yang akan hilang, nam yang akan sirna. Kemudian kalian pun akan kembali ke tanah, kalian akan mati. Sama ilaina marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepada kami. Yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hai nabi, fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kami akan mengabarkan kalian terhadap apa yang kalian lakukan dahulu di alam dunia. Wa bihadza, di dalam kejadian ini semua at-tahdzir. At-tahdzir, hati-hati, diperingatkan. At-tahdzir, hati-hati, diperingatkan pada mereka. At-tahdhiru ghayatu at-tahdhiru lahum min 'anil istimrar 'ala 'amalihim. Jangan sampai mereka terus melakukan perbuatan mereka seperti ini terus. Hati-hati. Mumpung masih ada pintu taubat sebelum al-maut, maka harus berubah. Tapi kalau sudah disampaikan dan dia pun memilih seperti itu, maka dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jal. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.